Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, asyaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ada keliruan dalam baca kemarin di halaman 119. Setelah Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menyebutkan metode yang ditempuh, beliau mengatakan ya, al-an hakadha yaf'alun nafsu nazariyati Zuwaimir yunaffidhunaha ad-da'wah ila hiwaril ajyan wa ihdatil ajyan ila akhirih yuriduna an yakhruja al-muslimuna min al-islam wa yadhhabuna ila ayyidin وليسوا حريصين على دخولهم في النصرانية لأن في دخولهم في النصرانية di sini tertulis takrimun, zahirnya takriman lahum karena isim inna, takriman lahum ala haddi za'mihim wahum ma yurijuna ikramahum. Kemudian ini ainal an alwa'un lil islam wa limakayidha ula, di mana sekarang para penjaga, para penasihat, ya, para pembimbing agama Islam dari tipu daya mereka. As-suhufu tatbul wal kutabu yatbulun wal ikhwanul muslimun yatbuluna li hadhihi ad-da'ayati ma'al asafi syadid. Sementara suhuf, koran-koran, ya, tatbul, yakni menabuh gendang, semakin menyemarakkan perkara itu, menyemarakkan program tersebut. Wal kutab, demikian pula para penulis, jurnalis, yatbulun juga gencar mendukungnya. Demikian juga ikhwanul muslimun mendukung, menabuh genderang, ya, lihadhi ad-da'ayat, untuk mendukung seruan-seruan semacam itu, yaitu menyatukan agama, toleransi, beragama, dan lain sebagainya dari kebebasan beragama. Ma'al asafi syadid, sungguh ini adalah perkara yang menyedihkan. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala hafizahullah ta'ala asyaratus sa'ah. Asyarat jamak dari syarat, shin ra ta, shinnya di fathah kemudian ra nya di fathah. Asyaratus sa'ah, asyarat, tanda-tanda hari kiamat. Qala as-su'al, pertanyaan. Yaqulu sa'il, sang penanya berkata, hal kullu ma akhbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu min asharatis sa'ah yakunu madhmuman aw muharraman kattatawuli fil bunyan. Apakah setiap perkara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perkara itu merupakan bagian dari tanda-tanda hari kiamat, apakah setiap perkara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perkara itu merupakan bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Yakunu, perkara tersebut mazmuman, menjadi tercela. Atau haram, seperti at-tatawul fil bunyan, meninggikan bangunan. Sebagaimana hadis masyhur, hadis yang kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rawahu Muslim. Qala hafizahullah ta'ala, jawabannya, al-jawab, la nastati'u an nuharrima barakallahu fikum. Kita tidak bisa mengharamkannya. Kita tidak bisa mengharamkan hal tersebut. Lakin namun, al-awla wal-awra. Lakin namun, yang lebih layak, lebih tepat, wal awra', dan lebih menunjukkan sikap wara', ketundukan dia, yakni meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah baginya, yang lebih utama dan lebih menunjukkan sikap wara' seorang muslim bil mukmin, bagi seorang mukmin, an ya'isha fi hududil kafaf fi bina'ihi wa fi malbasihi wa fi ma'kalihi wa fi masyrabihi. Semestinya bagi seorang mukmin untuk hidup sesuai dengan batasan-batasan kecukupan, yakni secukupnya, jangan berlebihan. Fi bina'ihi, terkait dengan bangunan rumahnya, membangun secukupnya, jangan berlebihan. Ya, karena itu akan ditinggalkan rumah dia. Bisa jadi sebagian mereka sudah membangun atau dalam proses membangun ternyata Allah panggil. Atau baru selesai ternyata ya dia pun dipanggil oleh Allah SWT. Atau dia bisa menghuninya dalam waktu yang terbatas. Atau beberapa tahun kemudian dia meninggal dunia. Ini nasihat bagi kita semua. Kalau kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, dalam keadaan beliau memiliki sekian banyak istri, rumahnya secukupnya. Disebutkan atapnya pendek. Atap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa bilik-bilik kamar-kamar untuk istrinya. Antum ingat bagaimana Nabi SAW sholat. Ya, menghidupkan rumahnya, sholat malam. Tatkala hendak sujud, dia harus menyentuh kakinya Aisyah untuk digerakkan sehingga Nabi bisa sujud. Demikian pula kalau kita menengok hadis-hadis Nabi SAW. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak besar, walaupun rumah yang besar sehingga mencukupi untuk istri dan anaknya itu merupakan bagian dari kebahagiaan. Maka di sini terdapat nasihat bagi kita semua, an ya'isha fi hududil kafaf fi bina'ihi. Adalah seorang mukmin hidup di muka bumi ini sesuai dengan kebutuhannya, cukup, tidak berlebihan dalam bangunannya. Wa fi malbasihi, demikian pula pakaiannya, secukupnya. Walaupun tidak mengapa bagi seorang untuk membeli pakaian-pakaian yang bagus ketika dia kenakan ketika hari raya, hari Jumat, ataupun menyambut tamu. Tidak mengapa hal demikian. Fimal basihi, secukupnya. Wafi makalihi, demikian pula makanan yang dia makan. Wafi masyarabihi, demikian pula minuman yang dia minum. Sering kita sebutkan hadis Nabi SAW tatkala Nabi SAW membaca firman Allah, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun al-ayat. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Kemudian kata Nabi SAW, fahallaka min malika, tidaklah harta yang engkau miliki, illa ma akalta faafnait, kecuali makanan yang engkau makan kemudian habis. Wa ma talabasta faablait, kemudian pakaian yang kalian kenakan kemudian menjadi usang. Wa ma tasaddaqta faamdaita, dan sedekah yang kalian berikan kemudian kalian mendapatkan manfaatnya. Itu harta kita yang hakiki. Fahallaka min malika illa ma akalta faafnait wa ma talabasta faablait wa ma tasaddaqta faamdaita. Itu harta kita. Maka ya, kehidupan dunia ini sebatas umur yang Allah berikan kepada kita. Hendaklah kita betul-betul menggunakan masa-masa hidup di dunia ini untuk akhirat kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Itu masa depan kita. Berusaha, bersedekah walaupun sedikit, terus-menerus dia lakukan, menyisihkan sebagian gaji yang dia peroleh, atau kalau dia thalabah menyisihkan sebagian hartanya yang diberikan oleh orang tuanya, disisihkan untuk sedekah. Demikian pula misalnya sholat, sholat duha, sholat rawatib, sedikit demi sedikit dia lakukan, maka menjadi hal yang sangat banyak. Puasa sunnah, naam, misalnya dia tidak bisa puasa Daud, dia berusaha untuk puasa Senin dan Kamis, atau berpuasa 3 hari dalam sebulan, dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan yang telah ditunjukkan oleh syariat. Qala hafizahullah ta'ala, wa idha a'tahu allahu al-mala, dan jika dia dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta, an yunfiqa minhu hakadha wa hakadha, hendaklah dia ya menginfakkan, menyedekahkan minhu sebagian harta tersebut demikian dan demikian, sedikit demi sedikit. Tidak terasa jika seorang sudah membiasakan untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Sekian banyak hadis menyebutkan keutamaan sedekah. Cukup mungkin kita sebutkan satu hadis. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ya, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad illa malakan yanzilan." Tidaklah datang suatu hari manusia itu masuk di pagi hari kecuali 2 malaikat turun. 2 malaikat turun. Yang satu mendoakan, Allahumma anfiq, Allahumma akhlif munfiqan, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak pada hari ini penggantinya. Didoakan oleh malaikat tersebut. Ya Allah, berikan bagi orang yang berinfak pada hari ini dengan ganti. Didoakan malaikat. Yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan bagi orang yang mumsik, menahan perkara yang diwajibkan baginya berupa sedekah, naam, talafan, kebinasaan. Ini malaikat tiap hari mendoakan demikian. Satu malaikat mendoakan kebaikan, satu malaikat yang lainnya mendoakan kejelekan bagi orang yang menyia-nyiakan kewajibannya. sampai-sampai sebagian salafus saleh ya, karena mengamalkan hadis semacam ini, dia berupaya untuk bersedekah walaupun dia bersedekah dengan satu siung ya bawang merah ataupun bawang putih ataupun yang lainnya. Ini menunjukkan hirs semangat mereka untuk mengamalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah ta'ala, لِأَنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا. Karena al-aktsarin, orang-orang yang mengambil banyak bagian, mengambil bagian yang banyak di dunia, yakni menumpuk-numpuk hartanya. Humul aqallun, mereka adalah orang yang mendapatkan bagian yang sedikit pada hari kiamat. Dia tumpuk, dia na'am tidak belanja, tidak sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka humul aqallun, sedikit sekali bagiannya. Illa man qala, ay illa man fa'ala. Kecuali orang yang berbuat dari hartanya, hakadha wa hakadha, dia sedekahkan ini, sekian, sekian. Kita melihat, ada hadis Nabi SAW, ya awan yang digiring oleh malaikat untuk di berikan ataupun diturunkan padanya hujan pada ladang. Orang yang menyisihkan sebagian hartanya. Setiap panen dia sisihkan untuk sedekah sekian. Nah, itu sekian hadis yang menunjukkan pentingnya bagi kita untuk mengamalkan. Walaupun sedikit. Nah, sebagaimana pula Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan keadaan manusia. Innama dunya li arba'ati nafar. Dunia itu dihuni oleh 4 jenis manusia. Ya. Hadis Abu Kafsyah Al-Anmari diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. 4 golongan yang menghuni dunia ini. Orang yang diberikan harta, diberikan ilmu, dengan sebab harta dan ilmunya dia menyambung silaturahim surga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Fahuwa bi afdalil manazil. Dia adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan ilmu namun tidak diberi harta. Namun seandainya dia mengatakan law annali, seandainya law annali malan misla mali fulan, seandainya saya punya harta seperti hartanya fulan, la fa'altu ma fa'ala fulan, aku pasti akan berbuat seperti perbuatannya si fulan. Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa, karena niatnya dia mendapatkan pahala yang sama. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi harta namun tidak diberi ilmu. Naam, dia belanjakan pada perkara-perkara Allah murkai, tidak menyambung silaturahim, tidak berbuat baik, tidak bertakwa kepada Allah, fahuwa bi akhbathil manazil. Dia adalah manusia yang paling rendah kedudukannya. Kemudian yang keempat, rajulun lam yu'tihillahu malan wala ilman. Enggak diberi ilmu, tidak pula diberi harta. Kemudian dia berniat, seandainya saya punya harta, niscaya saya akan berbuat dengan harta itu seperti perbuatan fulan. Yaitu orang jenis yang ketiga. Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa, karena niatnya maka dosanya sama. Itu 4 golongan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka sebagai seorang mukmin, tatkala diberikan harta, hendaklah dia mensyukuri harta tersebut, selain dia berupaya untuk mencari harta yang halal, karena harta tersebut akan di seseorang akan ditanya dari mana hartanya dan kemana dia belanjakan. Qala hafizahullah ta'ala kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al aktsarin li anna al aktsarin humul aqallun yawmal qiyamah illa man qala bil mali hakadha wa hakadha, kecuali orang yang menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah mengatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Dan orang-orang yang yaknizun, menumpuk-numpuk ya emas dan perak, harta dia ditumpuk-tumpuk. Wala yunfiqunaha, dan tidak dia infakkan di jalan Allah. Fabashshirhum, maka berikan kabar gembira kepadanya, berikan kabar, sampaikan kepada mereka bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang pedih. Na'udzubillah, menumpuk harta, na'am, tidak mengeluarkan hak Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula hak hamba-hamba Allah. Qala fa'idha kana la yu'addi zakata, maka jika orang yang diberi harta tersebut tidak menunaikan zakat, wala yasilu ar-rahima, tidak pula menyambung kekerabatan dengan harta yang dia miliki. Dia mendapatkan kelapangan rezeki, mendapatkan harta yang banyak. Sebenarnya bisa, ya, dengan hartanya dia bisa misalkan memberikan nafkah ataupun memberikan sebagian hartanya kepada karib kerabat, tidak dia lakukan, atau berkunjung ke sana dan semisalnya. Wala yasilur rahim, dia tidak menyambung silaturahim dengan harta itu. Wala yu'addil huquqa min hadzal mal, dan dia tidak menunaikan hak-hak yang terkait dengan harta itu. Fahuwa athimun itsman syadida, maka dia berdosa dosa yang sangat besar. Qala wa idza kana yu'addi az-zakata, jika dia menunaikan zakat dari harta tersebut. Wa bana lahu baitan, dan dia bangun rumah. Fama yasihu an naqula haramun, maka tidak benar bagi kita untuk mengatakan haram. Haram baginya untuk membangun rumah, atau haram baginya untuk menikmati hartanya dalam hal-hal yang mubah. Nah, ini sikap adil kita yang dijelaskan oleh beliau, demikian pula para ulama, bersikap adil. Selama seorang memiliki harta, kemudian menunaikan hal-hal yang wajib baginya, maka tidak mengapa bagi orang tersebut. Fama yasihu annaku la haram, maka tidak dibenarkan bagi kita untuk mengatakan haram. Lakin namun, naqulu, kita katakan, al-awla wal-awra', yang lebih utama dan yang lebih wara', an la yatatawala fi, hendaklah dia tidak ya bermegah-megahan, tidak meninggikan bangunan dia. Wat tanafusu fid dunya qad yuaddi ilal kibir, tanafus, berlomba-lomba dalam perkara dunia, baik bangunan, kendaraan, pakaian dan semisalnya, berlomba-lomba dalam perkara dunia terkadang menyeret kepada kesombongan. Fama yatarattabu 'ala at-tatawul fil bunya mil kibri hadha alladhi yuhasabu 'alaihi barakallahu fikum. Ya. Apa yang diakibatkan oleh tatawul, meninggi-ninggikan bangunan berupa kibir, kesombongan, akibat yang ditimbulkan oleh tanafus, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan berupa apa? Berupa kesombongan. Inilah yang akan yuhasabu alai, akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yatatawalu ala nasi binafsihi wa yata'ala alaihim wa ila akhirih. Dia na'am meninggikan dirinya di hadapan manusia, membanggakan diri. Wa yata'ala alaihim, menjunjung martabat dia di hadapan manusia, sehingga menimbulkan sikap sombong, tidak menerima kebenaran, demikian pula meremehkan orang lain. Maka hal tersebut tercela. Qala fa idza kana hadzal bina'u, jika bangunan tersebut, lil mufakharati fahuwa athimun, jika dia membangun rumah itu, meninggikannya, memperbagus rumahnya, fahuwa, untuk apa? Lil mufakharah, untuk berbangga-bangga. Fahuwa athimun, maka dia berdosa. Yakni, yaitu rajulun yashtari farasan. Beliau contohkan, seseorang membeli seekor kuda. Yu'idduhu fi sabilillah. Dia persiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia persiapkan untuk kemaslahatan umat. Atau dia persiapkan untuk hal-hal yang berfaedah bagi kari kerabatnya, tetangganya, dan semisalnya. Untuk perkara kebaikan. Misalnya dia punya motor, satu motor untuk sendiri. Yang satunya dia siapkan, ini nanti dipinjamkan untuk dakwah. Dia punya mobil, punya dua mobil, satu untuk dirinya, untuk keluarganya. Yang satunya untuk kepentingan dakwah. Fahadha ma'jur, maka hal demikian dia mendapatkan pahala. Ya. Mendapatkan pahala. Atau misalnya dia membangun rumah, yang satunya untuk keluarganya, yang satunya untuk saudara-saudaranya ahlu sunnah wal jamaah. Misalkan dipersilahkan, silahkan singgah di situ, tinggal di situ. Ya. Ini ma'jur, dia mendapatkan pahala. Warajulun yashtari farasan. Yang kedua, seseorang membeli seekor kuda, kendaraan. Ya'ni li khidmatihi wa manafi'ihi wa yu'iruhu linnas. Dia membeli seekor kuda, kendaraan, untuk li khidmatihi, untuk dia pergunakan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia. Wa manafi'ihi, dia pergunakan untuk kemanfaatan yang dia butuhkan. Wa yu'iruhu linnas, dan dia pinjamkan kepada manusia. Dia pinjamkan kepada manusia. Hadza masturun, maka hal demikian tidak mengapa. Ya, tidak berdosa dia dalam hal semacam ini. Dia sewakan, ya, karena jelas-jelas di situ ada faedahnya dan manfaatnya. Dia jadikan kendaraan yang satu sebagai ma'isyah, pemasukan dia. Qala wa ghairuhu. Sekarang orang yang ketiga. Yashtari al-farasa. Dia membeli seekor kuda. Atau kalau sekarang mungkin dia membeli sepeda motor, membeli mobil. Lil mufakharah wal mubahah. Dia beli untuk berbangga-bangga, bermegah-megahan. Fahadha ma'zurun. Maka orang ini ma'zur, mendapatkan dosa. Yakni membeli perkara yang melebihi kebutuhannya, kemudian dia sertai dengan niat kesombongan. Na'udzubillah. Qala fa kadzalika al-bunyanu, demikian pula bangunan. Yabni baitan liyasturahu. Dia membeli rumah, ya, untuk menutup auratnya, keluarganya, anaknya. Hadza jaizun, tidak mengapa. Lakin yabnihi lil mufakharah wat tatawul wal kibriya. Namun jika dia membangun rumah itu untuk berbangga, demikian pula meninggikan bangunannya untuk mendapatkan pujian manusia, dihargai oleh mereka, wal kibriya, dan kesombongan, dianggap sebagai orang kaya sehingga disegani oleh manusia, dijunjung oleh manusia. Hadza ma'thumun, maka orang ini ma'thum, mendapatkan dosa. Lima qama bi nafsihi minal kibri la limujarradi albina, karena adanya pada diri dia al-kibir, kesombongan, bukan semata-mata bangunan tersebut. Dari sini kita melihat adanya atau pentingnya kita meluruskan niat di dalam perkara-perkara dunia. Kadangkala perkara tersebut bersifat boleh dengan sebab niat kita, bahkan menjadi sesuatu yang mendatangkan pahala di sisi Allah dengan sebab niat. Demikian pula kadang pula menjadi sebab seseorang mendapatkan dosa. Ini fatwa yang beliau sebutkan terkait dengan asyratus sa'ah. sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian pembahasan berikutnya, Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Istilah hari kiamat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, kullu ma yahdithu ba'dal wafah. Segala sesuatu yang terjadi setelah kematian itu sudah termasuk dari iman terhadap hari kiamat. Qala hafizahullah ta'ala, yaumul qiyamah, hari kiamat. As-su'al, pertanyaan. Kaifa yuwaffaqu bainal hadithain, bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Bagaimana mengkompromikan, menjamakkan dua hadis berikut ini? Inna sa'ata taqumu ala syiraril khalqi. Sesungguhnya hari kiamat tegak pada masa manusia yang paling jelek. Hari kiamat tegak pada masa manusia yang paling jelek. Ala syiraril khalqi. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan ila yaumil qiyamah. Dan senantiasa ada sekelompok orang dari umat ini mansuratan, tertolong. Karena mereka menolong Allah subhanahu wa ta'ala, menolong agama Allah, sehingga mereka ditolong oleh Allah sampai hari kiamat. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Hadis yang pertama mengatakan bahwasanya kiamat tidak terjadi kecuali pada masa orang-orang yang paling jelek. Sementara hadis kedua, akan senantiasa ada sekelompok orang yang ditolong oleh Allah, ta'ifah mansurah, sampai hari kiamat. Qala hafizahullah ta'ala, al-jawab, jawabannya, laisa bainahuma ta'arudun. Tidak ada pada kedua hadis itu tolak belakang. Tidak ada pertentangan antara hadis pertama dan hadis yang kedua. Fa'akhiru hadhihi al-ummah, fa'akhiru hadhihi al-ummati at-tayyibah. فآخر هذه الأمة الطيبة والطائفة المنصورة تأتيهم ريح بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. Akhir umat yang terbaik ini dan kelompok yang ditolong tersebut, mereka تأتيهم ريح, mereka didatangi oleh angin. Angin yang berhembus pada diri-diri mereka setelah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan wa ba'da khuruj Ya'juj, Ya'juj wa Ma'juj. Wa ba'da khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Dan setelah keluarnya berbondong-bondong keluar seluruh manusia dari golongan Ya'juj dan Ma'juj. Dajjal keluar, kemudian Nabi Isa pun demikian membunuh Dajjal. Kemudian di masa itu atau sebelumnya pula datang Imam Mahdi, ya, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah datang Nabi Isa alaihissalam, datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka itu manusia sebagaimana kita, ya, hidup di muka bumi. Bukan sebagaimana disebutkan pada sebagian atar bahwasanya ada yang sangat kecil, kecil sekali. Ada pula yang sangat besar seperti pohon kurma dan semisalnya. Itu atar-atar yang tidak sahih. Setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, maka sebagaimana kisah yang masyhur, tidak ada suatu tempat melainkan mereka lewati. Mereka hancurkan kaum Ya'juj dan Ma'juj yang berada di belahan bumi sebelah utara. Ini Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan matanya sipit dan semisalnya. Nah, sudah ada. Ada sejak dahulu. Demikian pula Ya'juj dan Ma'juj ini bukanlah manusia yang terlahirkan dari maninya Nabi Adam, kemudian mani Nabi Adam jatuh ke tanah, kemudian menjadi mereka. Bukan. Mereka manusia sebagaimana kita. Ya'juj dan Ma'juj. Qala fata'khudhuhum an akhirihim bima fihim Isa. Angin tersebut, rih, angin tersebut ta'khudhuhum, mengambil ruh-ruh mereka. Ta'ifah mansurah. An akhirihim, sampai yang terakhir. Bima fihim Isa, termasuk di dalamnya Nabi Isa alaihissalam, yang datang sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayabqa syirarul khalqi, sehingga tersisa makhluk yang paling jelek, berbuat maksiat, berbuat syirikan, berbuat kekufuran, berbuat demikian dan demikian, sehingga dikatakan syirarul khalqi, manusia yang paling jelek, sudah rusak. Fayabqa syirarul khalqi, tersisa di muka bumi manusia-manusia membuat kerusakan. Yataha rajuna kama yataha raju al-humuru. Mereka berbuat kekacauan, kerusakan. Sebagaimana al-humur, keledai-keledai itu menjadi liar. Tidak ada yang mengontrolnya. Wa alaihim taqumus sa'ah. Pada masa mereka, syirarul khalqi, ditegakkan hari kiamat. Fama taqumus sa'atu illa waqad intahat hadhihi at-ta'ifatu. Tidaklah tegak hari kiamat melainkan ta'ifah mansurah, al-firqah an-najiyah, kelompok yang ditolong, kelompok yang selamat, sudah habis, sudah meninggal dunia semuanya, dengan sebab Allah mengutus atau mengirim angin tersebut. Ini pertanyaan yang pertama terkait dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Kemudian kata beliau, disebutkan di sini as-su'al, pertanyaan ini terkait dengan al-mizan. Ja'a fi ba'di kutubi sunnah, telah datang pada sebagian kitab sunnah, wasful mizani bi anna lahu kifataini walisanan. Bahwasanya mizan, timbangan, itu memiliki dua kifatain, dua piringan yang di situ diletakkan, ya, sesuatu yang ditimbang. Lahu bi anna lahu kifatain walisanan, dan punya lisan. Fahal yasbutu lil mizani lisanun, apakah ada dalil yang sahih bahwasanya mizan, timbangan itu memiliki lisan, ada lidahnya di situ, lisan sebagai pengukurnya. Beliau mengatakan, qala al-jawab, jawabannya, al-mizan zakarahu Allahu fi katsirin min ayatil Qur'anil Hakim. Mizan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'an Al-Hakim yang bijaksana. Wa warada fi ahaditha kathiratin, dan telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang banyak. Wa qala anha ba'dul muhaddithin, maka sebagian ahli hadis mengatakan tentang hadis-hadis itu. Wa qala anha ayan tilka al-ahadith, sebagian ahli hadis mengatakan bahwasanya annaha wasalat ila darajati at-tawatur. Hadis-hadis yang berbicara tentang mizan mencapai derajat mutawatir, jumlah yang sangat banyak, yang mustahil di situ terdapat kedustaan. Ini makna tawatur. Hadisnya mutawatir, kata sebagian ahli hadis. Ini yang pertama, bahwasanya mizan tersebut bersumber dari Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas kita meyakininya. Walaupun, ya, sebagian salafus salih mentakwil mizan tersebut dengan keadilan. Sebagian salaf, sebagian ulama terdahulu mengatakan itu adalah al-adil. Namun ini adalah takwil yang keliru, takwil yang salah. Wajib bagi kita untuk mengimaninya bahwasanya itu adalah mizan yang hakiki, memiliki dua piringan timbangan. Karena yang mentakwil tidaklah kecuali mereka dari kalangan Al-Mu'tazilah, demikian pula kelompok ahli bid'ah yang lainnya yang mengingkari adanya mizan. Qala wa ammal kifatan, adapun al-kifatan dua piringan, faqad rawa al-Hakim, telah diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam fil Mustadrak, di dalam Al-Mustadrak. Sebutkan di situ jilid 1 halaman 112 nomor hadis 154. An Abdullah ibn Amr haditsan minhu, yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara isi hadis tersebut Nabi mengatakan, fa innas samawati wal ardh, sesungguhnya langit-langit dan bumi, wa ma fihima, dan makhluk yang ada di antara keduanya, law wudi'at fi kifatil mizan, seandainya diletakkan pada satu piringan mizan tersebut timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah, dan diletakkan pada piringan yang lain, wa wudi'at la ilaha illallah fil kifatil ukhra, pada piringan yang lain, kanat arjaha minhuma, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada keduanya. Qala dzakara hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kisati Nuhin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini tatkala menyebutkan kisah Nabi Nuh. Di situ tertulis libnaihi inda wafatihi. Setelah kita merujuk ke kitab hadis, bahwasanya benar wallahu alam itu adalah libnihi dengan mufrad wallahu alam. Mungkin kalau ada kesempatan dilihat lagi, namun sebatas yang kita dapatkan dalam sahih al-adab al-mufrad. Dalam sahih adab al-mufrad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dengan bentuk mufrad libnihi tanpa ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini tatkala menyebutkan kisah Nabi Nuh ketika memberikan wasiat kepada putranya ketika hendak meninggal dunia, memberikan dua perintah kemudian juga mengingatkan dua larangan. Qala, hadis ini ada dalam sahih al-adab al-mufrad pada nomor hadis 426 dalam sahih. Qala wa an Abdullah ibn Amr an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau mengatakan, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah, diteriakkan, dipanggil, seorang dipanggil, fulan dari kalangan umatku, dipanggil namanya, min ummati yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala ru'usil khalaiq, di hadapan manusia, manusia dikumpulkan kemudian dipanggil orang tersebut, dipanggil bukan sendirian namun dipanggil di hadapan manusia, al khalaiq, ala ru'usil khalaiq, fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, kemudian disebarkan, ditampakkan di situ 99 sijillan, catatan kejelekan, kullu sijillin maddal basar, setiap yakni satu lembarnya itu menutupi pandangan manusia, selebar manusia memandang kejelekan yang dia lakukan, 99 setiap satu lembarnya demikian, Thumma yakurullahu azza wa jal, kemudian Allah mengatakan, hal tunkiru min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatan itu, catatan amalan kejelekan dia, apakah engkau mengingkarinya? Fayakulu ya la ya rab, tidak wahai Rabbku, saya tidak mengingkarinya, mengakui kejelekan yang dia lakukan selama hidupnya. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, azlamatka katabi, na'am, azlamatka katabati al-hafizun, apakah katabati, para pencatat amalan dari malaikatku, katabati, katabah, jamak dari katib, yakni para malaikat yang mencatat amalan, al-hafizun, yang mencatat, yang menjaga, yang menulis amalan dirimu selama hidup, selama hidupmu, apakah mereka berbuat zalim kepadamu? Tidak, tidak berbuat zalim. Semua itu adalah catatan amalan dia. Dia akui. Thumma yaqul, kemudian Allah mengatakan, alaka an zalika hasanatun, apakah engkau punya satu kebaikan? Allah mengatakan satu, hasanatun, apakah engkau punya satu kebaikan? Fayuhabur rajul, maka laki itu pun menjadi takut. Disebutkan, ditunjukkan kepadanya catatan yang begitu banyak, catatan kejelekan dia, sudah binasa karena melihat kejelekan yang banyak sekali. Fayuhabur rajul, maka dia takut. Fayaqulu, la, tidak, saya enggak punya kebaikan. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, bala, bahkan engkau punya kebaikan. Innalaka indana hasanatin. Di sini disebutkan dengan jamak. Allah alam, kita lihat di merujuk juga menggunakan mufrad. Bala, bahkan engkau punya. Innalaka indana hasanatin. Dalam marji disebutkan dengan mufrad hasanatan, bahkan engkau memiliki satu kebaikan di sisiku. Kalau di sini hasanatin, engkau punya banyak kebaikan. Allah alam yang lebih dekat dengan bentuk mufrad, karena disebutkan satu kebaikan di sini. Wa innahu la zulma alaikal yauma, sesungguhnya tidak ada kezaliman yang akan menimpa dirimu pada hari ini. Yaitu apa? Engkau akan diperlakukan dengan seadil-adilnya. Fatukhraju lahu bitaqatun, maka dikeluarkan bitaqah, satu kartu untuk dia. Fiha, di dalam bitaqah tersebut tertera, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Qala, dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, fayaqulu, maka lelaki itu mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ma hadhihi albitaqah, ma hadhihi sijilat, bagaimana, apa ya, apa bandingnya, apa nilai satu kartu ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran yang banyak tadi, apa nilainya satu dibanding satu saja dari sijil, dari satu catatan amal kejelekan, apa perbandingannya, apalagi 99, apa nilai satu kartu ini daripada as-sijilat, lembaran-lembaran yang banyak itu. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, innaka la tuzlam, engkau tidak akan dizolimi, engkau akan diperlakukan dengan seadil-adilnya. Fatudu'u as-sijillatu, maka lembaran-lembaran yang banyak tadi, 99, diletakkan fi kifatin, di satu piringan. Wal bitaqatu fi kifatin, sementara bitaqah, kartu itu, diletakkan pula di piringan yang lain. Fatashat as-sijillatu, maka lembaran-lembaran yang banyak tadi, tashat ay zahabat, menjadi apa? Naik, yakni kalah. Wasakulat al-bitaqah, dan bitaqah tersebut, kartu itu menjadi lebih berat. Ternyata piringan yang ada padanya bitaqah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, lebih berat daripada 99 setiap lembarnya selebar mata memandang. Ini terkait dengan apa? Kifatan. dua piringan. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ma yakhussul lisan, adapun terkait dengan lisan, falam aqifu fihi ala haditsin la sahihin wala dhaif. Adapun terkait dengan lisan, saya tidak mendapatkan satu hadis pun yang sahih maupun yang dhaif. Tidak ada hadis yang sahih maupun dhaif. Wa innama hunaka atharun dhaifun, namun di sana ada athar. Apa arti athar itu? Ucapan atau perkara yang dinisbahkan kepada sahabat dan setelahnya. Hanya saja di sana ada athar. Yurwa an Ibni Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Wa atharun wudi'a ala Al-Hasan Al-Basri. Athar yang kedua, kalau athar yang pertama athar Ibnu Abbas dhaif. Athar yang kedua dinisbahkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Walam aqif ba'da tatabbu'i, dan saya tidak mendapatkan setelah meneliti athar-athar yang ada, ala zikirin lihadzal athari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mendapatkan athar tersebut disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini terkait dengan lisan. Terkait dengan lisan, tidak ada hadis yang sahih ataupun dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah athar Ibnu Abbas, namun athar tersebut dhaif. Demikian pula dinisbahkan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidak ada hadis. Dan pada sebagian kitab, di antaranya dalam kitab Lum'ah Al-I'tiqad, disebutkan bahwasanya mizan memiliki dua kifatan dan memiliki lisan. Sehingga disebutkan oleh Syekhuna hafizullah ta'ala, Syekh Yasin Al-Adni hafizullah, dia menyebutkan bahwasanya ijma'us salaf ala isbatil lisan. Ini faedah yang disebutkan oleh beliau hafizullah ta'ala. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Fahad rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fath Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'atil I'tiqad. Beliau menyebutkan bahwasanya sabata bisunnah as-sahihah wal ijma' annal mizan lahu kifatan wa lisan. Berdasarkan kata Syekh Fahd rahimahullah ta'ala, beliau meninggal dunia ketika berperang melawan Huthiyin, beliau mengatakan di situ telah sah dari sunnah yang sahih dan ijma' bahwasanya mizan memiliki dua piringan timbangan dan memiliki lisan. Adapun Syekh Yasin hafizullah ta'ala, kita dapatkan dalam pelajaran beliau dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau menyebutkan ijma' as-salaf ala isbatil lisan, telah sahih kesepakatan salafus salih bahwasanya lisan mizan memiliki lisan. Lam yathbut ar-raf'u, demikian pula tidak ada hadis yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa melihat ya terkait dengan athar Ibnu Abbas, demikian pula athar yang dinisbahkan kepada Al-Hasan Al-Basri di dalam ta'liq beliau terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau menta'liq menyebutkan di situ ya athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan menyebutkan penyakit sebab lemahnya athar tersebut ya. Beliau menyebutkan juga wa kadza ja'a an al-Hasan itsbatu al-lisan lil mizan akhrajahu al-Lalika'i wa sanaduhu dhairu sihah. Kata beliau bahwasanya datang athar dari Al-Hasan Al-Basri adanya penetapan lisan bagi mizan, dikeluarkan oleh al-Lalika'i, zahir sanadnya sahih. Zahir sanad dari Al-Hasan Al-Basri sahih. Adapun athar Ibnu Abbas beliau sebutkan di situ, lakin min tariqi kalbi an abi salih anhu wal kalbi huwa Muhammad bin Sa'ib muttaham bil kadzib wa abu salih an ibni abbas munqati wa huwa badzan wa yuqal badzan maula ummi hani. Ini kesimpulannya, hadis marfu tidak ada, kemudian athar Ibnu Abbas tidak sahih, kemudian sanad athar Al-Hasan Al-Basri zahirnya adalah sahih, dikeluarkan oleh Al-Lalikai. Adapun penetapan lisan disepakati oleh Salafus Salih. Ijma' Salafus Salih. Ini juga dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Al-Fath. An Abi Ishaq Az-Zujaj. An Ahlu Sunnah ajma' adal iman bil mizan anna lahu lisanan wa kifatain. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan ajma'at. Ya. An Ahlu Sunnah ajma'at adal iman bil mizan. Ahlu Sunnah bersepakat iman terhadap mizan. Wa anna lahu bahwasanya mizan memiliki lisanan, punya lisan dan kifatain. Disebutkan pula oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dalam Maqalat Al-Islamiyah. Demikian pula As-Safarini dalam Al-Lawami'. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun hadis disebutkan tadi, dua hadis tersebut hadis yang sahih.